Dunia ini penuh dengan segala keindahan, tempat hidup manusia, walau miskin atau kaya. Pada saudara dan saudari aku ingin berpesan, karena dunia ini penuh dengan percobaan. Oleh karena itu, jagalah tingkah laku, buatlah bakti dengan sekuat hati, dengan hati yang suci. Manusia sama saja, miskin ataupun kaya, jasa yang baik tentu tidak akan hilang, tapi tetap tingkah laku, buatlah bakti dengan sekuat hati, dengan hati yang suci. Manusia sama saja, miskin ataupun kaya, jasa yang baik tentu tidak akan hilang, tapi tetap dikenal.